الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, masih dalam bab wasiat dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Muqni, yang mana sebelumnya telah kita bahas tentang definisi wasiat dan beberapa hukum tentang wasiat. Sekarang mu'alif melanjutkan masih dalam bab wasiat, bagaimana cara mengeksekusi wasiat atau menjalankan wasiat pada saat seorang wafat. Bagaimana cara mengeluarkannya dalam hartanya, dan kemungkinan dia mengucapkan beberapa ucapan itu berakibat kepada eksekusi atau menjalankan wasiat tersebut. Sunni mu'allif mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah, wa yukhraju al-wajibu kulluhu min daynin wa hajjin وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. مؤلف mengatakan, dan dikeluarkan yang wajib seluruhnya. Kemudian mu'alif menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan yang wajib seluruhnya. Min berarti min di sini bayaniyah, penjelasan dari yang wajib itu apa saja. Dainin, utang. Wahajjin, haji. Wagairihi, dan selain haji, seperti zakat, kafarat, nazar, dan lain-lainnya. Dari mana dikeluarkan? Min kulli malihi, dari keseluruhan harta si mayit. Ba'da mautihi, setelah wafatnya. Wa illam yusi bihi, sekalipun si mayit tidak mewasiatkan. Qadarullah, seseorang itu wafat dan tidak ada wasiat, beliau belum haji, zakat 2 tahun 3 tahun yang lalu belum dia bayar, ya, atau dia sudah bertanya dan tahu angka kewajiban zakatnya semenjak dia sudah wajib, tapi dia mengatakan belum sempat dia keluarkan seluruhnya. Ada hutang zakatnya sebanyak umpamanya 100 juta rupiah dikumpulkan dari semenjak di awal berzakat, dan dia sudah mau mengeluarkannya, tapi 100 juta angkanya besar, dia mungkin baru mencicil 5 juta. Qadarullah, Allah memanggilnya. Walaupun dia tidak wasiatkan yang 90 juta tadi, wajib dikeluarkan dari harta si orang yang meninggal tadi. Begitu juga tang haji. Kalau dia sudah wajib haji, hartanya lebih dari biaya berangkat ibadah haji, di luar harta kebutuhan pokok, dia punya rumah yang di tempat tinggal sendiri, punya aset properti yang lain, mungkin tanah atau rumah yang lain, punya uang tunai juga yang cukup untuk pergi berangkat haji. Akan tetapi dia tunda. Mungkin satu dan lain hal, sebagaimana beberapa alasan yang banyak kita temukan di tengah masyarakat ketika ditanyakan kenapa belum berangkat haji. Mungkin alasannya belum siap, segala macam. Siap dan tidak itu adalah kemampuan harta Anda. Ketika harta mampu dan fisik Anda sehat, harus Anda tunaikan ibadah haji, pergi berangkat, mendaftar pergi berangkat. Ya, Allah mengatakan, wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi kewajiban manusia kepada Allah, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan, wajib bagi dia untuk melakukan ibadah haji. itu jadi wajib bagi dia, bagian dari rukun Islam. Tapi kita itu berbicara dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal seperti sekarang, antrian haji sampai puluhan tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, di sebagian daerah ada yang 30, bahkan ada yang 40 tahun, maka dalam kondisi ini bagi dia tidak wajib haji karena tidak bisa berangkat. Tadi kita bicara normal, ya mungkin sekitar di tahun 90-an. Tahun 90-an, orang 2 minggu sebelum jemaah haji berangkat, Anda mesti bisa mendaftar dan bisa berangkat. Ya, qadar Allah, dia wafat. Wafat dia. Kemudian bagi ahli warisnya wajib dikeluarkan hutang kepada Allah ini. Ya. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Tahzib Sunan, di mana dia mengatakan qadha itu dibolehkan apabila ada niat dan keinginan tapi terhalangi oleh ajal yang datang menjemput, itu yang dikodokan. Tapi kalau tidak ada keinginan dia untuk berangkat haji dari awal, dan begitu juga zakat, tidak ada keinginan, memang bakhil, haji juga dengan demikian, sibuk, saya tidak ada waktu, kata dia, saya tidak ada waktu, saya sibuk mengurus bisnis saya, tidak ada waktu ke haji, kan 40 hari, 40 hari bisa saya tinggalkan, bisa-bisa ambruk. Zakat pun tidak dia keluarkan karena capek saya mencari, harus saya keluarkan, saya bagi ke fakir miskin 2,5%. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan dalam kasus seperti ini tidak boleh dikodohkan karena dia tidak ada keinginan untuk mengeluarkan dan tidak keinginan berangkat haji. Lalu bagaimana kondisinya dia? Dibiarkan dia antara dia dengan Allah Azza wa Jal, Allah akan memberikan siksa kepadanya atas kesengajaannya meninggalkan yang fardu, yang wajib tadi. Tapi yang digantikan, yang diqadha tadi, yang dia ada keinginan, ya, tapi ditunda. Kita berbicara tahun 90, ada keinginan, insyaAllah saya berangkat haji tahun ini. Kemarin masih sibuk dalam bisnis, dalam urus anak-anak, masih kecil-kecil sekali, repot kalau ditinggal umpamanya. Sekarang insyaAllah tahun ini saya dan istri berangkat, sudah kami sisihkan anggarannya, dananya dari harta kami. Qadar Allah, sebelum dia berangkat ajal menjemput, ini wajib dikeluarkan dari hartanya biaya berangkat ibadah haji tadi. Ini kita bicara sebelum kondisi di mana haji menjadi suatu hal yang terhalangi untuk berangkat. Sekarang Anda punya dana ibadah haji pun, ya, jarak sekarang Ramadan dengan Syawal, Zulqa'dah, masih ada sebulan lagi mau berangkat atau dua lagi berangkat, tidak mungkin Anda bisa berangkat. Maka ini kondisi sekarang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ini kondisi pengecualian. Ini kita berbicara pada kondisi normal. Ya. Maka bila orang wafat pada saat-saat ini, tidak perlu dihajikan. Karena memang dia tidak wajib haji. Ulama sepakat. Ya. Bila tidak mampu, tidak ada kewajiban haji. Mampu itu dari sisi keuangan dan dari sisi kemungkinan. Imkannya itu ada. Dari sisi keuangan ada kemampuan dia. Ada uang, badan sehat. Tapi tidak memungkinkan, visa tidak akan dapat, ya. Dengan demikian tiket pesawat tidak dapat, dengan demikian tenda tidak akan dapat di Arafah dan di Mina, dengan demikian yang lebih repot lagi tidak masuk, bisa masuk ke dalam kota Mekah untuk melakukan tawaf, ifadah dan seterusnya, amal-amal ibadah haji, di Mina, di Arafah dan di Mina, dan di Muzdalifah tentunya. Ya, dalam kondisi ini tentu tidak ada kewajiban. Ini difatwakan oleh para ulama, ketika kuota penuh tidak ada kewajiban. Ya, kan, tetapi kondisi ini bila disengaja dan dibuat oleh perbuatan manusia, mereka lah yang berdosa. Ya. Kita ulangi kembali, wa yukhrajul wajibu kulluhu, dan dikeluarkan yang wajib dari seluruh harta si mayit, min dain, dari hutangnya, hutang kepada manusia, baik hutangnya yang ada borohnya atau pada jaminan atau pada barang gadaian, atau hutang yang tidak ada barang gadaiannya. Ya, Anda tahu bahwa orang tua Anda dahulu pernah pinjam uang kepada paman Anda, adiknya, dan Anda tahu bahwa belum dibayar satu sen pun juga. Paman Anda sudah meninggal dan tidak ada catatan hutangnya. Anda tanya kepada sepupu Anda, mereka kata, mereka enggak, ayah enggak pernah cerita. Tapi Anda tahu bahwa memang ia ada. Anda waktu transaksinya hadir dan melihat serah terima uangnya, yakin Anda ada. Dan Anda yakin ayah Anda belum bayar kepada adiknya. Maka ketika ayah Anda wafat, harta ini dibayarkan hutang terlebih dahulu. Berapa hutang ke paman, umpamanya sekian puluh juta, dibayarkan. Sekalipun habis harta tersebut, tidak ada ditinggalkan untuk ahli waris. Ya. Karena hutang ini posisinya adalah kewajiban dari yang punya harta ini. Kemudian sebelum hutang dibayarkan adalah biaya penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari mengkafankan, memandikan, mengkafankan, kan itu mengeluarkan biaya, baik untuk peralatannya sampai menguburkan. Biaya itu dikeluarkan dari harta si mayit. Ya, bila ada sisa, baru hutang-hutangnya. Walau hutangnya lebih banyak daripada biaya penyelenggaraan, iya, biaya penyelenggaraan yang pertama, kemudian hutangnya. Ya, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia tadi adalah dia mungkin beli dengan tidak tunai atau pinjam uang. Hutang kepada Allah dalam bentuk haji dan zakat atau kafarat, pernah bernazar, pernah bersumpah dan belum dilaksanakan konsekuensi dari nazar dan sumpah tadi. Ya. Min kulli malihi ba'da mautihi wa illam yusibihi. Itu dikeluarkan dari keseluruhan hartanya setelah dia wafat, sekalipun dia tidak berwasiat. Dia tidak pernah mewasiatkan harus kalian ini bayarkan dari utang saat ayah, ya. Tidak. Tapi tetap Anda bayarkan. Kalau ada orang yang tahu-tahu datang nagih hutang, bapak kalian dulu berhutang kepada orang tua kami, tentu Anda minta buktinya. Ada saksi atau tidak? Ada surat ditandatangani oleh atau tidak? Ya, kalau sekarang di atas materai atau tidak? Atau ada barang orang tua Anda yang dijaminkan dan digadaikan kepada mereka atau tidak? Bila tidak ada itu, ya, dan tidak satu pun di antara anggota ahli waris dan anggota keluarganya yang mengetahui hal tersebut, maka hukum asalnya al-aslu barah atau dhimmah. Pada dasarnya manusia tidak punya hutang. Maka ketika ada orang yang mendakwakan bahwa seorang punya hutang, dia wajib membawa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki piutang terhadap yang meninggal tadi. Ya. Fa in qala addul wajiba min thulusi budi abihi wa in baqiya minhu syai'un akhadahu sahibu tabarru'i wa illa saqab. Mu'alif melanjutkan, jika seseorang sebelum meninggal dia berujar apa ucapannya, kalau saya wafat bayarkan yang wajib terlebih dahulu, kata dia, yaitu baik dari hutang, haji, atau zakat, atau ada kafarat, atau ada nadar. Dia mengatakan, dari sepertiga hartaku. Karena dua per tiga akan dibagi waris, kata beliau. Sepertiganya mulai bayar dulu yang wajib. Budi abihim, maka dimulai yang wajib. Fa'in bakia, jika tersisa dari membayarkan yang wajib tadi, barulah diambil untuk orang yang diwasiatkan kepadanya bahwa dia menerima wasiatnya. Wa illa saqat, jika tidak ada sisa, itu konsekuensinya gugur wasiatnya. Ya, dia berwasiat dan dia mengatakan, hutang-hutangku ambilkan dari sepertiga hartaku. Hartanya umpamanya ada 3 miliar. Hingga lagi kan dia mengatakan sepertiga, berarti 1 miliar. Dari 1 miliar ini dimulai untuk membayar yang wajib dulu, kata dia. Kalau tidak, dari seluruh hartanya. Ini karena dia mengatakan dari sepertiga hartaku, ya, bukannya seluruhnya. Nah, maka apa konsekuensinya? Tentu hutang dan kewajiban-kewajiban yang tertunda tadi memotong wasiatnya. Umpamanya tadi 1 miliar, hutangnya ada umpamanya 950 juta. Zakat yang belum terbayar ada 40 juta. Tinggal lagi 10 juta. Haji bisa 10 juta haji, tidak bisa haji 10 juta. Ya, tapi bisa Ustaz. Kalau ada teman atau family atau tetangga atau kerabat yang kuliah di Mekah atau di Madinah, mahasiswa di Jami'ah Islamiyah di Madinah atau Jami'ah Ummul Qura, ya, Anda kenal, saya Anda hubungi, minta bantu kepada dia, tolong haji atas nama orang tua saya, ini saya kirimkan uang 10 juta untuk biaya haji. Ya, maka mereka berangkat atas tersebut, selesai hutang. Berarti wasiat ada. Walaupun dia ada wasiat, kata dia, sepertiga hartaku berikan untuk fulan. Tapi wasiat tidak bisa dalam hal ini diberikan. Kenapa? Karena sudah habis. Sudah habis, maka wasiat gugur. Ya. Ini saja pembahasan dalam akhir tentang wasiat ini. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam bab al-musolahu. Al-musolahu artinya siapa yang boleh menerima wasiat. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, membuka wawasan kita berkaitan dengan wasiat. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi seputar kajian ini, silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertama kami akan bacakan dari pesan singkat dari Amir di Makassar. Ustadz, saya dan orang tua pernah urunan 50-50 untuk beli 2 tanah kapling sebelahan. Setelah beberapa waktu berlalu, saya hendak membeli rumah di tempat lain, tetapi ada kekurangan dana. Kemudian orang tua membantu menutupi kekurangan dana tersebut. Pertanyaannya, apakah sebaiknya saya mengembalikan bantuan dana untuk membeli rumah atau menyatakan tanah kapling yang pertama buat orang tua? Sebagai catatan, ketika orang tua membantu dana pembelian rumah, tidak ada pernyataan pinjam meminjam. Silakan. Wallahu a'lam, kalau Anda anak satu-satunya, anak tunggal, tidak ada anak yang lain, ya, tentu ini tidak ada jadi masalah orang tua membantu anaknya. Tapi kalau Anda punya saudara, artinya orang tua Anda punya anak-anak lain selain Anda, tentu orang tua harus hadir dalam hal ini, ya, tentu Anda sifatnya pinjam harus Anda kembalikan, kecuali saudara-saudari Anda yang lain juga mendapatkan hibah yang sama atau mereka ridho dengan pemberian tadi. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Apabila orang tua kita meninggal dan meninggalkan warisan, akan tetapi hutangnya lebih banyak daripada warisannya, apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya Ustaz? Apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya? Masya Allah. Ya betul. Hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia tinggalkan. Maka sekarang semua hartanya dieksekusi, dijual, dan dibayarkan hutang-hutangnya. Masih ada lagi yang nuntut Ustaz? Baik. Kalau masih ada yang nuntut, pertama dulu Anda daftar data dulu berapa semua hutangnya. Ya. Kemudian bila kurang, masing-masing dibayar sesuai proporsional. Maksudnya seperti apa? Umpamanya hutang orang tua Anda, Anda hitung kepada A sekian ratus juta, kepada B sekian ratus juta. Baik. Angka seluruhnya hutang A orang tua Anda, ada yang hutang dagang, ada yang hutang bangun rumah, dan seterusnya. Ya, ada senilai hutangnya sebanyak 1 miliar. Kemudian ketika mereka orang tua Anda wafat, maka tidak ada warisan yang dibagi sebelum hutang diselesaikan. Anda juallah seluruh warisannya. Dapat uang umpamanya cuma 500 juta rupiah. Ya. Maka Anda katakan kepada semua yang berpiutang, kami hanya bisa membayarkan 50%. Hutang orang tua Anda, ada berhutang kepada A 100 juta, berarti cuma dibayar 50 juta. B 200, bayar 100. Dan begitu seterusnya sampai yang 500 juta tadi habis. Sisanya, apakah ada kewajiban ahli waris? Jawabannya tidak ada. Lalu, siapa yang bayarin? Ya, tidak ada yang bayarin, karena hartanya sudah habis. Kecuali ahli warisnya mau membayarkan, boleh. Ya, atau ada ahli waris yang statusnya adalah sebagai garantor atau penjamin atau kafil. Ayahnya pinjam butuh untuk modal usaha, untuk beli barang, dia beli barang dengan tidak tunai dijual, beli barang tidak tunai dijual. Yang si penjual ini, pemasok ini, supplier ini, dia mengatakan enggak apa-apa. Ya. Tapi syaratnya anak bapak si Fulan, teman saya, ya, dia menjadi penjaminnya. Lalu Anda panggil anak Anda, mau jadi penjamin bapak, teman kamu, ya, dia bilang dia minta sebagai penjamin kalau ada apa-apa. Siap pak, nih, tanda tangan Anda sematrai, saya menjamin semua utang bapak dengan dia. Kalau Anda ada yang anak anggota keluarga yang menjamin, maka dia wajib membayarkan. Adapun dalam kasus tadi tidak ada lagi yang bisa utangnya tadi 500 juta sudah terbayar, 500 juta belum, tidak ada kewajiban ahli waris, kecuali ada ahli waris yang mau membantu, itu kebaikan dia dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah rezekinya, tetapi tidak menjadi kewajiban berdasarkan hadis Qatadah, Abu Qatadah, di mana Rasulullah tidak mau menyeretkan seorang sahabat yang memiliki hutang 2 dinar. Lalu Abu Qatadah mengatakan, "Huma alayya ya Rasulullah. Saya yang bayarkan 2 dinar ya Rasulullah. Saya sebagai penjamin." Ya. Lalu Rasulullah menyolatkannya. Dan setelah itu setiap bertemu Abu Qatadah, Rasulullah terus nagih, "Apakah sudah kau bayarkan hutangnya?" Ya. Ketika suatu saat Abu Qatadah sudah membayarkan, Rasulullah berucap, "Al-ana maridat jildatuhu." Sekarang setelah engkau bayarkan, barulah kulitnya menjadi dingin dari panasnya api neraka. Ya. Lalu bagaimana yang tadi Ustaz? Ya, Anda tidak bisa mengajukan anak-anaknya untuk wajib membayar kecuali anak-anaknya mau, walaupun anak-anaknya berkecukupan. Lalu siapa yang bayar? Itu adalah kewajiban negara. Dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan, "Falamma fatahallahu al-Rawi mengatakan, "Falamma fatahallahu ala rasulih al-futuh." Terkala Allah memberikan harta yang banyak kepada negara Islam, kepada Baitul Mal, ya, dan Rasulullah menaklukkan banyak negeri, banyak harta yang didapatkan dari rampasan perang. Maka Rasulullah bersabda, "Man mata falahu mal fali warasatihi, wa man mata falayya dayn falayya qada'uha, falayhi daynun, wa man mata walaysa lahu mal falayya qada'uha, wa man mata falayhi daynun falayya qada'uha." Rasulullah bersabda, siapa yang diantara kalian wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan siapa di antara kalian yang wafat meninggalkan hutang, saya, kata Rasulullah, itu Baitul Mal yang membayarkan hutang-hutangnya. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Shahih Sahih Muslim, dan beliau mengutip pendapat perkataan Al-Imam Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, Qadil Qudah merupakan qadi di masa pemerintahan Islam di waktu itu, bahwa dari hadis ini menjadi kewajiban setiap pemimpin umat Islam untuk membayarkan hutang rakyatnya, baik hutang pribadinya. Artinya apa menjadi kewajiban? Kalau tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rakyatmu ada yang berhutang, kenapa tidak engkau bayarkan? Padahal harta warisnya tidak cukup. Seperti itu. Ketika negara tidak hadir dalam hal ini, tidak dibayarkan, tentu ini menjadi urusan si mayat dengan orang tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan beralih ke penelpon, silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan analisis disesuaikan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Silahkan. Silahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan II di Sukabumi. Silahkan Bapak. Mau nanya pembagian waris, Ustaz. Silakan. Ayah meninggalkan satu orang istri. Ayah Anda siapa namanya? Badruddin. Pak Badruddin wafat tahun 2017. Tanggal bulannya masih ingat? Oktober. Terus? Meninggalkan istri satu ya. Istri. Bapak ibu dari Badruddin masih hidup? Sudah meninggal. Ya, istri. Kemudian siapa lagi? Empat orang anak laki-laki. Terus? Dan tiga orang anak perempuan. Iya, hanya ini ahli warisnya. Antum mau menanyakan hak masing-masing? Iya, gitu, Ustaz. Istri dapat 1/8, sisa untuk anak. Sisa anak dibagi anak laki-laki 2 bagian, 4/28 tambah 3 dibagi 11. Berarti dibagi 8, 1/8, 7. 7 dibagi 11, ada pecahan. 11 dikali 8. Menjadi 8, 8. 11 dikali 1 11 per 88 7 laki-laki 2 bagian 7 dikali 2 14 14 14 14 perempuan 1 bagian 7 7 7. Hartanya dibagi 88 bagian. Akhir dicatat istri beliau mendapatkan 11 per 88. Jelas? Jelas. Anak-anak laki-laki beliau masing-masing dapat 14 per 88. Maaf, Ustaz. Anak perempuannya masing-masing dapat 7 per 88. Oh ya, Ustaz. Kalau untuk ibu, Ustaz, 11 per 88 itu ditambah yang 1 per 8 apa gimana, Ustaz? Tidak ada 1 per 8 lagi. Oh iya, Ustaz. Istri beliau dapat 11 per 88. 11 per 88 itu 1 per 8 itu. Oh iya, iya, Ustaz. Ya. Dan apabila nanti setelah diterbagi semua sesuai dengan ini, Ustaz, kan misalnya ada hutang yang belum datang gitu, Ustaz, orangnya. Kalau misalkan tiba-tiba setelah dibagi seperti ini harta warisnya, terus ada masih ada hutang yang masuk, itu bagaimana, Ustaz? Cara apa kita rame-rame dari seluruh ahli waris itu patungan membayar hutangnya atau gimana, Ustaz? Status warisnya. Kenapa belum masuk hutangnya? Hutangnya dibayarkan dulu. Iya, sekarang kan udah semua nih. Tapi seandainya, Ustaz, seandainya ada yeah, ada kolega dari orang tua yang belum tahu atau situasi seperti itu, ada yang datang di kemudian hari gitu, Ustaz, sedangkan warisan telah terbagi, itu gimana, Ustaz? Ambil dari harta masing-masing sebesar porsi masing-masing. Oh, nah, Ustaz. Jadi berarti pembagiannya udah sah gitu, Ustaz, ya? Kalau tidak ada hutangnya dan sudah diyakin tidak ada, sah pembagiannya. Ternyata ada, kemudian ada yang menuntut, mendakwakan, tentu Anda minta bukti-buktinya. Ternyata menurut Anda bukti-buktinya sah dan ahli warisnya juga mengakui sah. Ya. Maka dalam hal ini masing-masing mengeluarkan, membayarnya sebesar porsinya dia. Naam, Ustaz. Naam. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah ikut berpartisipasi dan bertanya langsung. Semoga jawaban dari Ustaz menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami buka kembali, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Di mana? Dengan Ibu Fulanah di Jakarta Selatan. Silakan, Ibu, pertanyaan. Mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ayah papa saya meninggal tahun 96. Nama beliau siapa yang meninggal ini? Namanya Nazarudin. Nazarudin? Iya. Nazarudin. Nah, wafat 96. Beliau ini punya dua istri, Ustaz. Saya ketika itu dua-duanya istri. Masih status istri pada saat beliau meninggal. Qadar Allah, masyafa'al. Terputus sebelum Ibu menyampaikan jawaban secara menyampaikan pertanyaan secara utuh sehingga Ustaz bisa menjawab pertanyaannya. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 untuk melanjutkan pertanyaannya atau yang lain di belakang Ibu tadi. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ustaz, Ustaz, begini, saya mau tanya, mohon maaf keluar dari tema. Saya mau bertanya, kan saya ini lagi puasa. Tapi saya kira, maaf Ustaz, saya kira haid, saya buka. Halo, mohon maaf terputus, kami akan berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk bertanya di belakang ibu di 0218236543, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Dengan siapa, di mana? Dengan ibu Yuni. Silahkan ibu, pertanyaannya langsung. Ustaz, saya mau bertanya, ayah saya udah meninggal. Nah, beliau meninggalkan satu istri. Nama ayah Anda siapa? Bapak Kursin. Pak Kursin wafat tahun? Tahun 1997. Ya. Nah, anaknya laki-laki satu telah meninggal, adik saya, dua anak perempuan. Istri beliau, ibu? Ibu masih ada, ibu masih ada, tapi statusnya ibu sudah menikah lagi, Ustaz. Pada saat, tidak sebentar, pada saat Pak Kursin wafat tahun 97, itu istri masih status istri beliau atau tidak? Masih, Ustaz. Masih istri beliau berarti kan ya? Betul. Beliau dapat hak waris itu, walaupun sekarang sudah menikah lagi, tapi ketika Pak Kursin wafat, statusnya masih hubungan suami istri, maka dia dapat. Boleh saya tahu, Ustaz, hak warisnya beliau berapa ya? Tetap 1/8 ya? Tetap, Pak Istri. Terus anak laki-lakinya yang udah meninggal? Sebentar, pada saat Pak Kursin wafat, tahun 97 itu, orang tua Pak Kursin sudah wafat atau masih ada yang hidup? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Iya. Masih hidup atau sudah wafat? Maaf Ustaz, sudah wafat? Iya sudah wafat. Orang tuanya sudah wafat. Ya. Kemudian pada tahun 97 ketika Pak Kursin wafat, anak-anaknya yang hidup berapa orang? Laki berapa perempuan? Laki-laki satu, dua perempuan. Satu anak laki-laki. Dua perempuan. Dua anak perempuan. Ini cuma ahli warisnya. Iya. Istri iya. Dapat 1/8, dapat sisa. Ini bagi 4, 8, 1, 7, 4 ke 8, 32, 4, laki-laki 14, perempuan 7. Harta Pak Kursin seluruhnya dibagi 32 ya ibu? 32 dibaginya. Ya, istri beliau 4/32. Kemudian anak laki-laki beliau dapat 14/32. Anak perempuan beliau masing-masing dapat 7/32. Yang saya mau tanyakan, anak laki-lakinya udah meninggal dunia. Nah, ini dia jatuh ke anaknya atau gimana, Ustaz? Anak laki-lakinya kapan meninggal dunianya? 3 tahun yang lalu, Ustaz. 3 tahun lalu berarti 2018? Iya. Iya. Berarti ini harta sampai sekarang belum dibagi? Kondisinya, rumahnya ini sedang dalam kondisi disewakan, Ustaz. Sewakan kan bisa dieksekusi, bisa dijual. Iya. Kalau ada ahli waris yang mau beli, bisa beli. Kalau ada dijual ke orang lain juga bisa dijual kok. Betul Ustaz, kita lagi dalam proses penjualan. Nah karena lagi menunggu kan enggak ini ya Ustaz ya, sambil nunggu penjualan itu kita kontrak, kita sewakan dulu Ustaz gitu. Saya pikir daripada rumah itu kosong ya, ibu pikir gitu kan, daripada rumahnya kosong kita sewakan dulu. Tapi memang kita udah pasang plang untuk dijual rumah itu udah lama Ustaz, dari 97. Ya udah lama kita mau jual, tapi memang belum laku-laku Ustaz. Tahun 97 sampai 2021 belum laku-laku. Berdoa Allah. Maaf Ustaz, mungkin gini, waktu ayah saya meninggal, saya masih tempatin rumah itu. Nah, setelah anaknya pada nikah ini, Ustadz, sekitar 10 tahun yang lalu lah, nah kita sewain gitu loh Ustadz. Tapi memang ketika kita tempatin juga dalam kondisi kita memang mau jual gitu Ustadz. Ya, tidak ada masalah. Cuman ini sekarang hak dari yang anak laki-laki itu 14/32 dari aset itu. Gitu ya Ustadz. Jadi nanti saya hibahkan, apa, maksudnya saya berikan kepada anaknya ya Ustadz ya. Kan udah meninggal nih adik saya, saya kasihin ke anaknya ya. Ahli warisnya bukan anaknya. Ke ahli warisnya adik saya. Iya, ahli warisnya kalau ada anak laki-laki berarti tidak dapat saudara-saudarinya dan ibunya. Maaf, ibunya dapat di sini. Iya, ibunya dapat. Berarti jadi ahli warisnya tetap dapat bagian ayahnya ya, Ustadz ya. Anak laki-laki yang ini siapa namanya? Anak adik saya maksudnya Ustadz ya. Anak Pak Kursin itu. Rendra. Ya. Rendra ini wafat. Berarti ahli warisnya ibunya dia. Oh, gitu Ustadz dapat, ya. Dapat 1/6. Oh, jadi dari 4/32 itu dapat lagi 1/6-nya gitu Ustaz. Dari 14/32 si ibunya beliau, yaitu istri Kursin. Dari istrinya dapat, Kursin. Iya, dari istri Pak Kursin. Oh, jadi jatahnya anak laki-laki ini Rendra ini tetap dapat ke ibunya ya Ustaz ya. Iya. Ibunya dapat 1/6. 1/6. Oh, setelah itu baru saya kasihin ke ahli warisnya Rendra gitu. Ketika Rendra wafat, istrinya masih hidup kan? Masih. Tapi istrinya sekarang udah nikah lagi, Dok. Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Oh, istri, gitu. Berarti ahli warisnya istri. Anaknya ada berapa orang? Anaknya Rendra ada 1. Laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Itu anak laki. Berarti ibunya mendapat 1/6. Iya. Istri beliau 1/8. Sisa anak laki-laki. Sisanya anak laki-lakinya. Iya, 8 dengan 6 24 kan ya. Kayaknya 24 4 3 17. Dari 14/32 harta Rendra tadi, 4/20 dibagi 24 lagi. 4/24 milik ibunya beliau, yaitu istri Pak Kursin. Berarti di sini Pak istri Pak Kursin dapat 4/32, kemudian mendapatkan juga 4/24 dari harta Rendra. Istri Rendra mendapatkan 3/24 dari harta keseluruhan harta Rendra. Oh gitu. Nah terus? Kemudian anak laki-lakinya mendapat 17/24. 17/24. Oh gitu ya. Jadi ya istri Rendra, saya paham kalau gitu Dok. Ustaz, oke. Makasih banyak ya Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan kepada penanya via telepon khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Suami saya sewaktu masih hidup mau menjual sebidang tanah warisan dari orang tuanya. Suami meninggal 24 Juni tahun 2020. Dia hanya memiliki seorang adik laki-laki. Sampai sekarang tanah tersebut belum ada yang beli. Pada saat mau dijual, suami dan adiknya pasang harga 1 miliar. Kemudian pertanyaannya, jadi apabila laku setelah dipotong-potong biaya, hasilnya akan dibagi 2 dengan adiknya. Waktu itu suami sempat bilang ke saya, apabila tanah laku, dia berencana mau infak. Dia berwasiat kepada saya, kalau tanah laku, dia mau infak atas nama ayah dan ibunya. Dua-duanya sudah meninggal masing-masing 50 juta, jadi total 100 juta. Sekarang tanah tersebut ada yang nawar sekitar 500 juta. Jadi bila laku, jatah suami hanya sekitar 250 juta. Adik suami masih hidup. Apakah rencana suami untuk infak atas nama kedua orang tuanya harus saya laksanakan sebesar 50 juta seorang atau kedua-duanya jadi 100 juta? Ingat tanah tersebut harganya tidak 1 miliar tapi 500 juta. Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Lihat dari persentasenya. Keseluruhan harta suami Anda tadi, ya, apakah 100 juta itu lebih dari sepertiga yang dari tanah warisan? Iya, di situ dia lebih sepertiga. Tapi dari keseluruhan harta, kalau dia mengatakan kalau tanah terjual dia infakkan, ya, kalau tanah terjual, ya, berarti kalau tidak ada aset harta yang lain tidak termasuk. Dia mengatakan hanya tanah terjual dia akan berinfak, dan ini berarti nazar. Dan sekarang terjual dengan harga 500, berarti haknya 250, yang 100 juta lebih dari sepertiga. Anda lihatlah hartanya yang lain ada atau tidak, dan itu bisa memposisikan 100 juta itu di bawah sepertiga atau tidak bisa. Ya, kalau bisa, cukup umpamanya 100 juta berarti ada aset yang lain ditinggalkan oleh suami senilai 100 juta. Berarti 350 harta suami seluruhnya. Yang 100 juta itu berarti kurang dari sepertiga boleh ditunaikan. Bila tidak, maka hanya boleh sepertiga dari 250 juta. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon bagi Anda yang bertanya langsung seputar pembahasan ini di 0218236543. Halo. Halo. Silahkan kami berikan kesempatan bagi penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Musa, Bapak, di Jakarta. Silakan Pak Musa pertanyaannya. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Saya, orang tua saya ada tanah luas 400 meter kurang lebih. Halo? Iya, lanjutkan. Iya. Ya. Kemudian saya 6 bersaudara Ustaz. Betul, dengan Musa. Halo? Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, tidak usah memantau via televisi ya, atau okay, via radio. Cukup mendengarkan okay suara kami dari radio, dari okay telepon. Silakan lanjutkan. Ya, punya 6 saudara, 3 laki-laki, kemudian 3 perempuan. Satu orang adik saya sudah meninggal, yang perempuan. Sekarang pertanyaannya apa? Mau bagi warisan Anda atau apa? Pertanyaannya, tanah yang 400 tersebut itu kan mau dibagi-bagiin ke anak-anaknya Ustaz. Itu bagiannya seperti apa Ustaz? Orang tua Anda masih hidup. Iya Ustaz. Ya, dia mau hibah. Iya betul. Ya, boleh dia menghibahkan rata kepada semua anaknya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama lain mengatakan tetap 2 banding 1, 2 bagi laki-laki, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Ya. Iya, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Kemudian pembagiannya, jadi kalau laki-laki dari 400 itu seperberapa, Ustaz? Kalau tanah bisa dibagi per. Oh, jadi nominal ya Ustaz? Yang bisa dibagi per tentu adalah rupiah. Oh, tanah bagi per tentu tidak, kecuali orang tua Anda ya mengatakan ini ada 400 meter ya, kalian miliki bersama dengan saham masing, ada anaknya ada berapa semuanya? Ada 6 Ustaz. Dan masing-masing saham 1/6. Mau laki mau perempuan semuanya saham 1/6. Kalian 400 ini kalian bagi jadi kecil umpamanya. Kalau dibagi 6 berapa itu? Berarti 400 dapat 80 lebih ya, kurang ya. 70 paling kan ya. Iya, kurang lebih 70. Dan kalau 70 kalau bentuknya petak masih mending. Kalau bentuknya tidak tidak jelas, bulundar kah atau apa, tentu bagian yang samping tidak layak untuk dibangun. Ya, lihatlah kalau bentuknya bentuknya apa, kaplingan atau seperti apa, bisa enggak kira-kira dibagi? Bentuknya bisa dibagi Ustaz. Bentuknya kotak bisa dibagi Ustaz. Bentuknya kotak dibagi 6 jadi berapa? 80 enggak bisa kan ya, 70 70 kurang lebih Ustaz ya, 65 kurang lebih Ustaz. 65 ya, taip. 65 bisa bangun apa? Bisa bangun rumah? Bisa Ustaz. Tanpa ada jalan. Yaitu itu termasuk jalan berarti ya Ustaz ya. Enggak tahu saya. Artinya memungkinkan atau tidak? Ya, yang bagi yang dipegang bisa. Ya udah, silakan dibagi dan dinilai kemudian. Tentu yang di depan jalanan umum, bagian belakang berbeda harganya. Yang terjepit, yang tidak ada akses kemana-mana, tentu berbeda harganya. Jadi pembagiannya walaupun anaknya laki-laki dengan perempuan ini sama ya Ustaz ya? Terserah si orang tua, dia mau menyamakan boleh, dia buat 2-1 pun tidak ada masalah. Nah gini Ustaz, kalau misalnya kan sebenarnya gini Ustaz statusnya, jadi masing-masing anak ini sudah membangun. Ada yang anak laki-laki ini kurang lebih satu orang dapat 60 meter untuk bangunannya saja Ustaz. Kemudian anak yang kedua laki-laki juga dapat 50 meter Ustaz. Kemudian anak yang satunya lagi laki-laki itu sudah membangun kurang lebih 90 meter. Yang belum itu ayah redo. Ayahnya sih ya redo Ustaz, karena waktu situ emang sudah dibicarakan, jadi ini kamu bangun sini, kamu bangun ini gitu Ustaz, seperti itu. Yang lain redo, yang dapat 50, abangnya dapat 90. Abangnya dia, nah ini ada masalah karena merasa kok abang saya lebih besar gitu loh Ustaz. Tidak ada yang redo anak. Iya, tidak redo anaknya berarti untuk masalah itu Ustaz. Yang ada yang laki-laki yang satu orang itu yang mempermasalahkan itu Ustaz. Ini setelah kita bahas dalam beberapa pekan yang lalu, si ayah masih hidup. Ayah masih hidup Ustaz. Ayah harus memberikan kompensasi kepada anak yang kurang. Kan tadi 90 kurang. Dapat 50, kurangnya 40. Yang dapat 60, kurangnya 30. Ayah ngasih ke sini 40, ke yang 60 ngasih 30. Atau nambah lagi dibagi, harus dibagi nambah rata dengan anak itu Ustaz ya. Kan udah dibangun, gak bisa tanah dibagi rata lagi, udah dibangun. Bukan, maksudnya nominalnya Ustaz. Ya tinggal dia ya, dinilai dengan nominal, kemudian dibayarkan meter berapa, kekurangannya tadi dikasih uang. Kalau semua ayah Anda itu punya uang. Kalau dia tidak punya uang, mau bayar pakai apa? Maka dia mengatakan kepada yang paling besar, ya kamu dapat 90, adikmu 50, 60. Berarti 90, 50, 90, tambah 50, tambah 60 berapa jadinya? 200 kan ya? Iya betul, kurang lebih 190 Ustaz ya. Harus, jadi 90, 100, 50, 50 jadi 190 Ustaz. Tadi enggak ada yang 60? 50. 50, 50, 90 Ustaz. Ya udah. Jadi 190 dibagi 3. Itu kan yang warisnya anaknya ada 6 Ustaz. Yang lain dapat berapa? 50, 50 juga. Yang lainnya ada yang 30 perempuan, kemudian ada yang waktu itu pernah jual bagiannya Ustaz, jadi pernah dijual 20 meter kurang lebih. kemudian sisanya ya 20 meter itu dibangun, ada bangunannya Ustaz. Mumpung ayah Anda masih hidup, mm-hmm. ya, sampaikan kepada dia, ini ayah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena tidak adil bagi anak-anak. Si ayah silakan ambil keputusan, apakah ayah ingin bagi rata atau anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau dia mengatakan ya udah, saya putuskan anak laki-laki dua, perempuan satu, halal. Ya. Okay. Dengan demikian sekarang yang akan dipertimbangkan yang laki-laki dapat kurang dari laki-laki satu berlebih, ya, yang perempuan ini berarti anak perempuan berapa orang? Anak perempuannya tiga Ustaz, satu sudah meninggal. Laki-laki sudah meninggal tapi dikasih juga. Tetap ada Ustaz, sudah disiapkan ya. Gitu. Iya. Laki tiga perempuan. Tiga perempuan tiga laki. Berarti si perempuan dapat 1/9 dari 400. Laki-laki dapat 2/9 dari 400. 400 meter. Kekurangan masing-masing ya bisa harus ditambahkan oleh ayah Anda dari uang pribadinya, dari aset yang lain, atau yang mendapat lebih memberikan selisihnya untuk menutupi menjadi 2/9, 2/9, 2/9, 1/9, 1/9, 1/9 dari 400. Oke, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Halo, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, aturan yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya dan dirincikan oleh para ulama fikih dari semua madhab yang mu'tabar, dari madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, Syafi'i dan madhab Hambali, sangat jelas dan sangat detail. Tinggal lagi kita mempelajarinya dengan baik sehingga dengan itu keadilan akan tegak di atas diri kita dan di atas orang-orang yang kita cintai, agar semua kita diridai oleh Allah, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara saudara dengan saudarinya, berkumpul, dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surganya yaumul qiyamah. Wallahu wali taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.